Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yaradallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ma'an. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan al-asma al-mabniyah. Terakhir yang mabni ala al-dham. Nah, pada bab qablu wa ba'du kemudian disebutkan oleh Ibnu Hisham akhwat dari qablu wa ba'du apa saja? Amtal Malik. Asmaul Jihad. Asmaul Jihad Sid. Naam. Terus kemudian awwala wa awwala wa awwala wa duna. Naam. Tayyib. Dan perincian hukumnya khanifilah dari si i'rab dan bina sama seperti qablu wa ba'du. Naam. Dari sisi nam diidhofahkannya, kemudian kemasukan huruf jarmin, dan ketika terbebas dari itu semua. Dan juga yang semisal dengan itu kemarin ditambahkan apa? Nahiyah janib hasb. Nam dengan sukun sin hasbu. Tayyib. Dan secara umum faedah-faedah yang kemarin kita ambil berhubungan dengan faedah lughawiyah. Nah, faedah lughawiyah yang tentunya bisanya ya dihafal. Dalam artian kita mendengar dari orang Arab demikian dan juga apa? Menghafal maknanya apa? Makna lughah dari kata-kata tersebut. Kita lanjutkan. Setelah menyebutkan isim-isim tadi, kemudian Ibnu Hisham rahimahullahu taala membawakan syahid dari perkataan syu'ara. Qala syair, la'amruka ma adri wa inni la'ujalu ala ayyina taghdu almaniyatu awwalu. Adapun takhrij dari bait ini jelas disebutkan tadi bahwasanya bait Lima'an ibn Aus sebagaimana dalam at-tasrih. Sedangkan makna lughawi dibaca Abdullah. Al-murka bi fathin ain al-muhmilah wa sukun muhmalah. Bi fathin ain al-muhmalah wa sukun li wa huwa al-umru bi dhommi al-ain qala fi nihayat wa la yuqalu fil qismi illa qasam wa la yuqalu fil qasami illa bi fathin. Naam, ini berhubungan dengan la'amruka. Dan ini juga sering didapat ya khanifilah dalam kalam Arab, apalagi Arab jahiliyah. Karena ini kalimat yang mengalir di lisan-lisan mereka. Yang kalau diinginkan kosam tentunya muharram, bahkan termasuk syirik. La'amruka maksudnya apa? Demi umurmu ya, atau demi kehidupanmu. Tayyib, karena na'am amr dengan fathah ain tayyib bermakna al-umru dengan dhamma. Tayyib, sama amru dan umru. Dan kekhususan ketika jadikan kosam ini tidak dibaca kecuali dengan fathah. la amruka. Walaupun dari sisi makna sama, amru dengan umru sama juga dengan umur, ya, tiga cara baca. Tapi khusus yang digunakan untuk qasam yaitu dengan fathah la amruka. Nah, sama ya kan, faedah dari ar-raghib sama. Kalau untuk sumpah dikhususkan dengan apa? Bithani maksudnya apa? Dengan fathah. Naam. Istamir. Wafanya bermandur al-umru wal-umru wal-umru al-hayatu. Al-hayatu. Naam, amru umur dan umru ini sama semuanya khalifillah. Bermakna al-hayah, kehidupan. Ya umur ya kehidupan kita. Faida aqsamu qalu la amruka fathu la ghayrun. Naam. Ketika mereka bersumpah apa berarti? Mengucapkan la amruka dengan fathah. Mereka memfathah ainnya, tidak ada yang lain. Ma adri ma a'lamu. Kau jalu yang juzu ayyakuna ismu tafdil wa yajuzu ayyakuna fi'lan mudhari'an mabdu'an bihamzatil mutakallim wa ayyad wa ayyakana wa fiha ma'khudu minan ma'khudun ma'khudun minan wajhi alladhi huwa wajhal. Ta'adu mudari'un ada yuqalu ada al-asad ala kulan iza dikara'a fasatan alaihi wawataba al-maniyah al-maut. Naam, al-maniyah al-maut ini juga sering digunakan ya khanifillah dalam naam mawa'id, baik secara tertulis maupun lisan, ya. Al-maniyah digunakan untuk makna al-maut, kematian. Sedangkan makna bait la amruka ma adri wa inni la ujalu. Tayyib. Ala ayyina ta'dul maniyatu ahwalu. Yakni wa hayatika, demi kehidupanmu. Ma'alamu ayyana yakunul muqaddam min al-mu'akhir fi aduwil mauti alaihi wa inni khaifun mutaraqib. Naam, ini hendaknya kita nak melakukan khonifillah dalam kehidupan ini. Naam, yaitu apa? Aku tidak tahu siapa di antara kita yang apa dahulu dan belakangan dari sisi apa datangnya kematian kepadanya. Taib wa inni la aujalu, dan sungguhnya aku ini apa takut dan senantiasa apa khawatir datangnya kematian. Baik, sehingga sikap yang benar tentunya apa seorang yang khawatir tiba-tiba datang kematian ya, nah bersiap-siap. Bersiap-siap. Cuman di sini penyair menggunakan apa la amruka yang bermakna halif, bermakna sumpah. Yang setelah datang Islam, nah hal tersebut apa dilarang dengan pelarangan yang keras. Maka disebutkan di sini tanbih. Iqra tanbih. La yajuzul halfu bil umri ay bil hayati. Al halifu. La yajuzul halifu bil umri ay bil hayati ay ghairu hayati Allah Ta'ala li annahu qismun qasamun bi ghairi ismin min asma'illahi wa sifatihi min sifatihi. Naam. Dan tanbih yang bagus berhubungan dengan perkara tauhid. Naam. Ya mungkin ta'liq yang seperti ini jarang didapati dalam kitab-kitab lughah. Ya, cuman bagusnya kita mengambil kitab atau ta'liqah dari masyayikh ahli sunnah, masyayikh tauhid, sehingga pada dalam masalah-masalah seperti ini mereka memberikan tanbih. La yajuzul halifu bil umri ay bil hayah, tidak boleh bersumpah dengan al umur atau dengan kehidupan. Ay ghairu hayatillahi ta'ala, tentunya yang dimaksud adalah selain kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau seseorang bersumpah dengan kehidupan Allah, yaitu sifat hidup. Naam, tayyib. Karena di antara nama-nama Allah apa? Al-Hayyu. Naam, yang terkandung di dalamnya sifat naam hidup. Naam, kehidupan yang naam tidak berpermulaan dan tidak apa? Berakhir, kehidupan yang sempurna. Kalau seorang bersumpah dengannya boleh. Naam, bersumpah dengan nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dengan selain itu tidak boleh. Makanya disebutkan dalam ta'lilnya li'annahu qasamun bighairi ismin min asma'illahi wa sifatin min sifati. Karena sumpah dengan selain nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wal yaminu la yakunu illa billahi aw bi sifatihi karimah. Muqad mukina Muqad nukina ibn Abdul Bar Naqala Muqad nukina ibn Abdul Bar Rahimahullah Al-Ijma' ala dalik Wa fi sahihin Ali ibn Umar Radhiyallahu anhumah Marfu'an Man kana khalifan Fal yahlif billah Aw liyasmut. Nah, ini jelas ya. Wal yaminu la yakunu illa billahi Aw bisifatihil karimah. Dan sumpah yamin dengan halif sama khalifillah. Nah, tidak boleh kecuali dengan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya yang mulia. Waqad naqala Ibnu Abdul Bar al-Ijma' ala dzalik. Ini juga faedah tersendiri tentang apa tidak bolehnya bersumpah dengan nama selain nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, telah dinukilkan ijma'. Dalilnya wa fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut. Di sini perintah siapa saja yang nah, mau bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diam, tidak usah bersumpah. Kalau fa'al hadza famajaru 'ala al-sinati ba'dihim la'amri aw la'amrika. Tayyib, la'amri aw la'amrik aw la'amruk. Naam, afwan. La'amri aw la'amruk. Dengan memfathah 'ain. Tayyib. Fa inna dhalika kana yajri ala alsinatihim wa la yuriduna qasdal qasam. Maka dibangun atas hal ini, nah, bahwasanya tidak boleh bersumpah dengan kehidupan selain nam kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, atau dengan yang lebih luas lagi, nah, tidak boleh bersumpah dengan hal tersebut dikarenakan bukan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka yang mengalir di lisan-lisan sebagian mereka, yaitu dari kalangan Arab, la'amri au la'amruk, maka itu sesuatu yang mengalir di lisan-lisan mereka dan tidak mereka inginkan sumpah. Ini tentunya bagi na'am ahlul Islam setelahnya. Adapun asalnya orang-orang Arab menggunakan untuk qasam. Arab jahiliyah. Qala wa nahyu innama warada fi haqqi man qasada haqiqatal halif. Dan larangan hanyalah datang pada hak orang yang memang menginginkan hakikat sumpah padanya, wallahu alam. Wa ala hadha takhrij yuhmalu qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi aflaha wa abihi in sadaq. Naam. Dan naam. Di atas apa penjelasan ini, yaitu memberikan jalan keluar bagi apa lafaz-lafaz yang datang dalam hadis atau dalam athar di mana menggunakan istilah inilah amri atau la amruk atau bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala secara zahirnya lafaznya itu lafaz sumpah selain Allah Subhanahu wa taala, cuman tidak diinginkan hakikat apa, tidak diinginkan hakikat halif. Sebagaimana apa? Bi'abi anta wa ummi. Bi'abi anta wa ummi ini bukan halif yang diinginkan. Juga dalam hadis perkataan Nabi SAW kepada Arabi, aflaha wa abi in sadaq. Aflaha wa abihi in sadaq. Wa abihi ini nama lafaz yang tidak diinginkan makna sumpah. anna dhanika kana yaqa'u minal arab wa yajri al-alsinatihim min duni qasdil qasam. Bahwasanya itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang terucap dari orang-orang Arab dan mengalir di lisan-lisan mereka tanpa ada tujuan apa? Sumpah. Tidak ada tujuan untuk bersumpah. Wa qala an-Nawawi rahimahullah innahu jawabul mardi. Tadi perkataan Baihaqi ini qalahul Baihaqi kemudian ditimpa oleh Imam Nawawi, ini adalah jawaban yang na'am mardi, yaitu diterima. Dan memang hadis ini akhwan fillah, hadis dalam lafaz Muslim, na'am aflaha in shadaq asalnya muttafaqun alaih, kemudian ada tambahan wa abi. Ada tambahan wa abi. Cuman na'am penjelasan tersebut dibawa pada kondisi seandainya lafaz tadi itu sahihah. Tambahan wa abihi sahihah. Nah, dan di sana ada sebagian na'am ulama yang menyatakan bahwasanya tambahan tersebut na'am tidak apa? Tidak sabit. Atau ghairu mahfudzah sebagaimana tanbih yang kedua ini. Tanbihun qauluhu wa aflaha wa abihi qala Ibnu Abdul Bar fi at-tamhid inna hadhihi al-lafdhata ghairu mahfudzah. Ghairu mahfudzah. Waqad ja'at an rawiha wa huwa Ismail ibnu Ja'far bil aflaha wallahi in sadaq. Aflaha wallahi in sadaq. Qala wa hadha aula min riwayati man rawa anhu bil lafdhi aflaha wa abihi. Ini jelas karena padanya sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala aflaha wallahi sehingga lebih utama. Li'annaha adapun aflaha wa abi ini tidak pantas li'annaha lafdhatun munkaratun taruddu hal atharus sihah. Karena ini lafdh yang mungkar. Yang membantahnya atsar-atsar yang sahih. Walam taqa fi riwayati Malik aslan. Fi riwayati Malik aslan. Dan hal ini tidak apa? Tidak ada dalam riwayat Malik pada asalnya. Tambahan wa abihi. Cuman seandainya riwayatnya sahihah maka kita sudah tahu jawabannya bahwasanya lafaz-lafaz yang seperti ini yang zahirnya lafaz sumpah apabila itu terucap dari na'am mereka-mereka kalangan ahli tauhid ahli Islam tentu yang diinginkan adalah bukan makna apa? Bukan makna qasam. Tanya. Sekarang ya Arabnya enggak ada ya. والكافر ضمير متصل في محل جر بالمضاف وخبر المبتدا محذوف تقديره قسمي او يميني. Nah berarti apa? La amruka lam lil ibtida kemudian amru mubtada marfu. Tayyib. Mubtada marfu wa alamatu rafi'i dhammah biasanya. Kemudian dia mudhaf wal kaf mudhafun ilaih. Dan khabarnya apa? Khabarnya mahdhuf la amruka qasami au yamini. Ini khabarnya. La amruka qasami au yamini. Ma nafiyatu adri fi'lun mudhari nafi'lun mudhari wal maf'ul wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun. Mana min dhuriyah Miskon. Rafa ilmu ini bayurun mustatirun ujuban takdiruhu ana. Wa ini alwaw wawul had wawul ham. Wa inna harfu tawqid wa nasbin harfu tawqid wa nasbin. Al-ya'u damirun mutasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin ismi inna. La'au janu al-lam lamun ibtida au jamu khabaru inna mafunu alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih wal jumlatu ismi inna wa ismiha wa khabariha fi mahalli nasbin han. Baik, berarti apa? La amruka wa inni la aujalu. Baik, berarti wa inni wa aujalu ini apa? Jumlah haliyah. Naam. Fi mahalli nasbin hal. Ala ayyina ala haqqul jar. Ayyina ay ay ismu istifhamin majrurun bi ala wa alamatu jarri al kasrah al kasratu zahiratu ala akhirihi wa huwa mudhaf wa la dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarri bil mudhaf wa jar wal majrur muta'alliqun muta'alliqun bi ta'du al-atiyah ta'du fi'lun mudhari'un ma marfu'un 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddaratu 'ala akhirihi mana min dhuriha al-thiqan al-maniyatu fa'ilun marfu'un 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu 'ala akhirihi awwalu dhurfil zaman mabniyun 'ala dhamm fi mahalli nasbin mif'alikum li ta'du. Nah, ini syahidnya. Nah, asyahidu fi awalu ya ala ayyina ta'du al-maniyatu awalu. Kenapa? Fa inna riwayata bi dhammi hadhihi al-kalimah. Fa inna riwayah bi dhammi hadhihi al-kalimah. Wa qad kharajahu al-ulama 'ala anna al-qa'ila hadafa al-mudhafa ilayhi wa nawa ma'nah. Nah, dan para ulama abah membawa kondisi ini pada bahwasanya qa'il yang mengatakan syair ini dia menghilangkan mudhaf dan meniatkan maknanya. Sebagaimana apa? Hukum qablu wa ba'du ketika dia memnikan al-dham. Wa mithlu hadzal baiti ma hakahu Abu Ali Al-Farisi abda'u bidza min awwalu. Abda'u bidza min awwalu. Baik. Jadi awalu mabniyun ala dham. Qala wa qala al-akhar idza ana lam uman 'alayka wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u wara'u. Taim. Al-bayt li'itin Ibn Malik al-Muqayyani sebagaimana dalam Lisanul Arab. Taim ikra ya Muhammad. Al-lughatu hukman. Asluhu hukman bihamzatain thaniyati min huma sakinatun. Wal ula bihamzatain ath-thaniyatu min huma bihamzatain ath-thaniyatu min huma sakinatun. Wal ula madmumatun wa qulibat thaniyatu waran min jinsi harakatil hamzatil ula bina'un al-fa'ilat bina'an al-fa'ilat sufiyyati inda istima'i hamzatain fi awal kalimati وثانيته ما ساكنة تقلب الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى وراء كلمة بمعنى خلفي خلفا ويقول معناها ما استطر عنك ولم تشاهده أينك قال محمد في طيب idza ana lam uman. Uman asalnya apa? Uman. Tapi ini nam kaidah i'lal diperhatikan uman. Bi hamzatain dengan dua hamzah. Uman. Atsaniyatu minhumas sakinah. Yang kedua sukun wal ula madmumah. Fa qulibat atsaniyatu wawan, maka yang kedua diganti dengan wawu min jinsi harakatil hamzatil ula. yang apa sejenis dengan harokat hamzah yang pertama. Harokat hamzah yang pertama apa, Ahmad? Dhammah. Maka yang sejenis dengan harokat ini apa dari huruf huruf mad? Wawu. Nah, kalau seandainya hamzah maka apa harokat yang sejenis? Kalau seandainya hamzahnya berharokat fathah, alif. Demikian maksudnya. Taib. Maka kalau ada dua hamzah kok jajar, kemudian yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua ini diganti dengan huruf apa? Huruf apa yang sejenis dengan harokat apa? Harokat sebelumnya hamzah yang pertama. Yang sejenis dengan harokat hamzah yang pertama. Bina'an 'alal qa'idati shorfiyyati 'inda ijtima'i hamzataini fi awwalil kalimah wa tsaniyatihima. Na'am, tayyib. Sakinah tuqlabu tsaniyatu harfa maddin min jinsi harakatil ula. Ini jelas. Yang kedua diganti dengan huruf mad dari apa? Harokat yang sejenis. Ya, yang sejenis dengan harokat yang pertama. Wara'u, ya, min wara'u, wara'u. Wara'u kalimatun bimakna khalfa. Wa yakunu ma'naha mastatara anka wa lam tusyahidhu ainak. Yaitu maknanya yaitu sesuatu yang tersembunyi darimu dan tidak apa dilihat oleh kedua matamu. Sebagaimana disebutkan Muhammad Muhyiddin. Sedangkan makna bait ini ikhwani fillah, la khaira fil mawaddah allati bainana. Idza kunta la tajiduni ahlan li'an ta'manuni ala sirrika wa sa'iri syu'unik. Wa kunta la talqani illa liqa'a man yaqbalu wa la yabash. Mana baik, tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan dalam apa? Dalam kasih sayang, persahabatan di antara kita bila apa? Apabila engkau tidak mendapatiku, nam seorang yang dipercaya untuk apa memegang rahasiamu dan mengetahui semua perkara-perkaramu. Nah, dan engkau bertemu denganku tidaklah bertemu denganku kecuali apa? Ketika apa? Ya ketemu tok, ketika terpaksa ketemu ya sudah, gimana lagi? Dan walayabash, dan tidak apa? Tidak ada muka berseri-seri. Tayyib. Kalau kondisinya demikian ya memang ikhwan fillah, karena Anda akan nyaman bersahabat demikian. Tapi persahabatan yang betul-betul nah dibangun di atas ukhuwah Islamiyah tentunya saling mempercayai dan saling menjaga rahasia saudaranya. Tayyib, saling menjaga rahasia saudaranya. Nah, tidak kemudian menyebarkannya dan seterusnya. Ketika bertemu juga dengan bertemu nah, dengan muka yang berseri-seri. Al-Irab, istamir. الإعراب إذا مفهوم ما يستقبل من الزمان حافظ ضمن شرطه منصوب جوابه. نعم ini diingat-ingat ya khalifillah. Idza ya dzarfun lima yastaqbilu min az-zaman. Yang fungsinya apa ikhwanifillah amalannya khafidun li syartih mansubun bi jawabih. Terus ana dhamir muttasil mabni ala sukun fi ma darat fi naib fa'il fi fi'l majrur yadullu alayhi yadullu alayhi fi mutaakhir wa taqdiru idza lam uman ana lam hakuna fi jazmin wa qalbin. Kenapa kemarin disebut harfu qalbin? Apa Abu Sa'id? Lupa lagi. Lam disebut harfu qalbin kan apa Ahmad? Kalau harfu jazmin jelas. Tapi wanafian jelas. Sekarang wa qalbin. Kenapa disebut harfu qalbin? Betul. Bisa merubah mengubah makna makna mudhari' ke makna madhi, maka disebut dengan qalb. Ya, makna fi'il mudhari' ketika kemasukan lam ikhwan fillah bermakna madhi. Terus Uqman fi'il mudhari' mughayyir sighah wa naib fa'ilihi dhamir mustatir wujuban taghyir ma'na alayka jar wa majrur muta'alliq bi fi'li wa jumlatu lam uqman alayka tafsiriyatu la mahalla lahu min al-i'rab wa lam wawu hatful ataf lam hatful nahy wa jazmin wa qalbin yakun fil mudhari' majrurun bi lam wa lam yujzam ya sukun liqa'uka liqa' ismun yakun marfu'un wa lam turfi ya dhammatun dhammatu ala akhirihi wa huwa mudhaf wa lakad dhamir mubtada fi mahalli jar mudhaf illa adatul hasr lam mahalla laha min al-i'rab min marfu' jarrin wa ra'a wa fi makan wa ra'u lafzul makan mabniun ala dhammi fi mahalli jar fi mahalli jar wa jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar yakun fi mahalli nasb fi mahalli nasb wa ra'u tawqitu lil awwali wa qila badal wa qila asl bayan. Baik, ini i'rab. Nah, yang lainnya ikhwan fillah insyaallah mudah, cuma apa diingat idza. Idza dzarfun limastang bil munazaman khafidun isyarati mansubun bi jawab, insyaallah nanti lewat. Nah, ketika pada tempatnya cuma diingat-ingat dulu cara mengi'rabnya. Tayyib. Kemudian syahidnya ikhwan fillah wara'u wara'u. Nah, tayyib. Adapun wara'u yang pertama jelas. Nah, wara'u yang pertama dia sebagai apa? Dzarfu makan mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin bimin. Ya kan? Illa min wara'u wara'u. Kemudian wal jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar yakun. Tayyib. Dalam bait wa lam yakun liqa'uka, liqa'uka telah kita lewati tadi apa? Sebagai isim, ya kan? Isim yakun. Illa min wara'u wara'u. Tayyib. Wara'u il min wara'u wara'u ini muta'alliq bi fi apa? Fi mahdhuf khabar yakun. Fi mahalli nasbin. Ini wara'u yang pertama. Kemudian wara'u yang kedua tauqidun lil awal waqila badal waqila athfu bayan. Jadi ada tiga pendapat tentang wara'u yang kedua. Yang pertama tauqid, yang kedua badal, yang ketiga athfu bayan. Tayyib. Nah, kemudian dibawakan faedah di bawahnya dari kalam Ibnul Qayyim khanifillah. Naam, tayyib, yang menunjukkan bahwasanya dua pendapat yang terakhir, naam, itu tidak tepat. Kalam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fil Bada'i. Ya, Bada'iul Fawaid khanifillah sebagaimana namanya. Ya, Bada'iul Fawaid. Fawaid-fawaid yang apa? Sangat mendalam, sangat bagus. Nah, di situ faedah-faedah tafsir, faedah lugawi, tauhid dan seterusnya. Dan Ibnu Qayyim serta guru beliau Ibnu Taimiyah fanifila kalau sudah berbicara, nah, berbicara tentang tafsir atau hadis, ya semua keluar dalam artian ya lugah, ya fikih, ya usul. Nah, ini subhanallah. Mereka memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala bukakan nah ilmu badannya pada semua fan, ya. Berarti semua fan. Makanya para ulama menasihatkan untuk seorang talib ketika mulai masuk pada marhalah mutala'ah. Mutala'ah yaitu membaca kitab-kitab, di antara kitab-kitab yang jangan sampai maktabahnya kosong darinya kitab-kitab dua imam ini, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Kenapa? Mereka selain dari sisi keselamatan akidah juga apa? Kekuatan dalam penyampaian dan kekuatan ilmiah. dalam rudud mereka berdua jagonya. Nah, dalam menjelaskan kalimat-kalimat mereka juga kalimat-kalimat yang tertata. Karena dari sisi lughah mereka kuat. Termasuk di sini, termasuk faidah lughawiyah yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim. Qala wa hadzanil wajhan ay al-badaliyah wa 'adf bayan. Inda tahqiqi la syai', ya enggak ada nilainya, yaitu ketika ditahqiq ya enggak bisa. Li'anna syai' la yubdalu bi nafsihi illa bi ikhtilafi ma fi ta'rif. Ya illa bi ikhtilafi ma fi ta'rifin wa tangkir au idharin au itmar. Ini faedah ya kawan fillah. Karena sesuatu itu enggak bisa digantikan dengan apa? Sesuatu yang sama dengan dirinya. La yubdalu bi nafsihi. Masa? Nah, sesuatu digantikan dengan dirinya sendiri. Enggak bisa. Makanya wara'u wara'u. Ini enggak bisa dikatakan sebagai apa? Badan. Nah, bisa diganti dengan itu apabila ada perbedaan. Kalau enggak ada perbedaan sama semuanya sama, ya enggak bisa dijadikan badan. Makanya diberikan pengecualian illa bi ikhtilafi ma fi ta'rifin wa tangkir. Kecuali apa? Dengan adanya perbedaan dari isi ma'rifah atau nakirah au idharin au itmar. Naam. Tayyib. Jadi sisi apa? Ada yang zahir, ada yang disembunyikan. Wa ma'al ittihadi min kulli wajhin la yubdalu ahaduhuma min al-akhar. Bersamaan dengan apa? Ittihad, yaitu kesamaan pada semua sisinya, maka tidak bisa menjadikan badal salah satu dari keduanya dari yang lain. Kenapa? Li khuluwi hadzal imdali anil faidah. Karena kosongnya ya imdal ini dari faidah. Kalau sama ngapain dikasih badal? Taib. Ini bantahan untuk pendapat yang menyatakan wara'u yang kedua badal. Taib. Wa kadzalika adful bayan. Demikian pula adful bayan. Fa inna syai' la yatabayyanu bi nafsih. Ya. Demikian pula ataf bayan. Nah, karena apa? Sesuatu itu tidak bisa apa dijelaskan dengan dirinya sendiri. Wong yang mau dijelaskan dan dijelaskan dengan dirinya sendiri sama. Wala yufhamu haqiqatu aqfil bayani bainal lafdaini mutasawiyaini min jami'il wujuh. Dan tidak bisa dipahami hakikat ataf bayan di antara apa dua lafaz yang sama dari semua sisinya. Nah, ini faedah bagus. Nah, tergabung padanya fanifilah lughawiyah dan dari sisi lughah, kemudian dari sisi na'am pendalaman na'am tujuan bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab tidak ada satu penambahan huruf pun yang apa? Yang sia-sia, apalagi penambahan kata. Oleh karena itulah dibantah Ibnu Qayyim di sini na'am tayyib bahwasanya ada kemungkinan itu sebagai apa badal atau adfu bayan. Maka berarti tidak tersisa kecuali kemungkinan yang pertama dan ini yang kuat, yaitu bahwasanya wara'u itu sebagai taukid. Adapun penguat iya, seorang dikuatkan dengan mengulang kata. Asyahidu fi sekarang yang menjadi syahid min wara'u wara'u haitsu waradati riwayatu bidammi hadhil kalimah li'annahu hadf na'am li'annahu hadzafal mudhaf wa naw na'am li'annahu hudzifal mudhafu wa nuwiya ma'na. Dikarenakan dihilangkan mudhaf dan diniatkan maknanya. Kapamlu wa ba'du. Baik. Berarti kita selesai dari dua bait tersebut. Dan tersisa beberapa faid di sini kita baca. Faidatan, dua faidah. Al-ula qauluhum min wara'u wara'u. Yajuzu fihi wajhan al-awwal fathuhuma ma'an wa huwa al-ashhar wal afsah wa huwa mabniyan 'ala al-fath lit-tarkib. Faedah yang pertama ikhwan fillah, perkataan min wara'u wara'u ini boleh dua cara baca. Yang pertama dengan memfathah kedua-duanya, min wara'a wara'a. Dan ini yang lebih masyhur dan lebih fasih. Nah, dan keduanya berarti apa? Kalau dibaca wara'a wara'a mabni 'ala al-fath nam li tarkib, dikarenakan tarkib berarti seperti apa? Lafaz-lafaz yang lain, nahwu qaulihim syadzara madzar. Ini lebih banyak penggunaannya daripada wara'a wara'a. Nam syadzara madzar maknanya apa? Dhahabal qawmu syadara madar. Apa? Faiz. Dhahabal qawmu syadara madar, ya. Kaum itu pergi apa? Ya. Ndak karuan, dalam artian ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ya. Bercerai. Itu berarti apa? Syadara madar, ya, ini tafarruq wa tasyaddud maknanya. Tarkib ini satu tarkib, enggak bisa sendiri-sendiri syadara kemudian madar, tapi syadara madar. Ya, ini tasyaddud wa tafarruq, yaitu perpecahan, ya, kemudian ada sesuatu yang tidak teratur. Kalau dalam kalimat dhahabal qaumu syadara madar, ay dhahabal qaum madhahiba syatta, berarti kaum itu pergi ke arah, ya, ke arah bermacam-macam, tidak teratur. Wa syagara wa syagara bagar, ini lebih jarang. Kalau syadara madar sering, alhamdulillah, dalam na'am muhadarah, dalam mau'idah. Kalau syagara bagar, walaupun dari si makna sama, na'am ay tasyattatu. Misalnya perkataan Arab tafarraqu syaghara baghar, ai tashattatu fi kulli wajhin, yaitu mereka terpecah belah pada semua sisinya. Bermakna tashattut juga. Saqatu bain-bain, ya. Saqatu bain-bain, yaitu tengah-tengah. Maksudnya apa? Tidak terlalu parah. Wa huwa jari baita baita. Naam. Waqa'u fi hisbis, ya. Waqa'u fi hisbis. Ini juga sering. Naam, dalam kalam ulama. Hisbis. Naam, hisa bisa. Nah, biasanya kalau dalam ucapan yang mereka katakan fi hisbis. Kalau enggak lihat tulisannya, ya, panikalah kalau dengar pertama kali, apa ini maksud syekh ini apa, ditanya bingung. Nah, hisbis itu maknanya apa? Tayyib. Waqa'u fi dhiqin wa syiddah wa fi hayrah, yaitu dalam suatu perkara yang sulit, yang apa, membingungkan. Tayyib. La makhraja lahum minhu, yang tidak ada apa jalan keluar bagi mereka dari kesulitan tersebut. Ini namanya hisa bisa. Baik. Wa yatika sabaha masa'a. Lalu ini gampang. Kau datang apa tiap pagi sore. Wa yauma yauma. Nah. Qala wa min al-fathhi fi wara'a wara'a. Nah. Apa di sini masalahnya? Mungkin di sini. Kendang. Kendang. Nah. Hai, insyaallah. Qala min al-fathhi fi wara'a wara'a qawlu Ibrahim alaihi salam lastu khalilan illa min wara'a wara'a. Nah. Rawahu Muslim an Abi Hurairah wa Hudzaifah radhiyallahu anhum. Ini penggunaan wara'a wara'a, na'am, mabni 'ala al-fathhi. Dan ini lebih fasih kenapa? Karena datang dalam hadis. Ada pun syarahnya bisa dilihat, nah, dalam syarah saya Muslim. Qala al-wajh tsani bina'u wara'u wara'u 'ala dhamm ka dhurufil maqtu'ah. Ini yang diinginkan oleh Ibnu Hisyam. Karena kondisinya seperti qablu wa ba'du. Wa rajaha hadha ba'dul muta'akhirin muhtajjan bima ansyadahu al-Jauhari fi sihahihi bid dhammi. Naam, idza ana, sebagaimana dalam naam riwayat tadi, idza ana lam uman alayka wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u wara'u. Tapi ini faedah lugawiyah. Berarti ada dua kemungkinan, bisa wara'a wara'a dan wara'u wara'u. Dan juga berarti ada khilaf ikhwan kita antara mana yang lebih fasih dari keduanya. Nah, qala al-fa'idatu tsaniyah, dhahaba ba'dhu al-mufassirin wal lughawiyyin ila anna wara'a qad ta'ti bi ma'na quddama fatakunu mushtarikah bainahuma wa hiya min al-afdal wa ihtujja bi amrayn. Ini kemarin telah disebutkan bahwasanya wara'a terkadang bermakna quddama, di depan. Sehingga apa? Termasuk suatu kata yang masuk kategori afdal, yaitu satu kata tapi bisa digunakan untuk dua makna yang bertolak belakang. Dalilnya dua perkara. Qauluhu ta'ala al-awwal mi wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Wa jahannam innama hiya amamul kafir. Ini jelas bahwasanya jahannam itu hanya pada apa? Amamul kafir. Tayyib. Wa kadzalika qauluhu wa min wara'ihi adzabun ghalid. Nam wa min wara'ihi adzabun ghalid. Nam wa innamal adzabul ghalid amama. Wa fiha wa fi ma yastaqbilu. Tayyib. Adzabun ghalid. Wa min wara'ihi berarti wara'a di sini bermakna apa? Amama. Tayyib. Ini yang datang nam dengan apa? Dengan huruf jar min miwara'ihi. Taib bahkan berarti apa? Tidak hanya satu ta'if. Ini faedah juga dalam surat Ibrahim. Bahwasanya wara'a yang ada padanya ini bermakna amam. Taib. Asani qawluhu ta'ala amma safinatu fakanat limasakina ya'manuna fil bahri fa'aradtu an'aibaha wa kana wara'ahum malikun. Berhubungan dengan kisah Nabi Khadir yang beliau apa? Merusak perahunya. Kemudian alasannya ketika ditanya apa? Karena perahu tersebut milik orang-orang miskin, ya'maluna fil bahri fa'aradtu an'aibaha wa kana wara'ahum ay amamahum. Di depan mereka ada apa? Malik. Ada apa? Penguasa yang suka merampas perahu-perahu yang baru. Bidalili kira'ati Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa kana amamahum malikun. Dengan dalil kira'ah ibn Abbas. Taim dengan lafaz apa amamahum. Berarti apa makna wara'ahum yang dimaksud adalah amam. Dan juga dari sisi apa logika. Taim bahwasanya ketakutan kekhawatiran tentunya terhadap apa-apa yang ada di depan sana. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, taim wa hadha al-madhhabu dha'if. Wa wara'a la yakunu amaman kama la yakunu amama wa amama wara'a illa binisbah ila shay'ain. Fa yakunu amama shay' wara'a li ghairi. Wa wara'a shay' amaman li ghairi. Fa hadha alladhi yuqalu fiha. Wa amma an yakuna wara'a zaidin bima'na amamah fakalla. Tayyib, ini berarti faedah bagus dari Ibnul Qayyim. Dibantah Ibnul Qayyim. Berarti kan yang menyatakan bahwasanya wara'a bermakna amama dibantah, ini madhab dhaif. Tayyib, wara'a ikhwani filah la yakunu amaman. Tayyib, kama la yakunu amamu wara'a. Nah, ini diinginkan isim atau tapi la yakunu amama wara'a. Maksudnya apa? Amama di sini sebagai isim yakun. Nah, amama enggak bisa menjadi wara'a. Demikian pula wara'a tidak bermakna amama. Illa binisbah ila syai'ain. Fa yakunu amamu syai' wara'a li ghairi. Tayyib. Kecuali apa? Ketika apa dinisbahkan kepada apa? Dua perkara. Bisa ikhwani fillah. Kalau apa dinisbahkan kepada dua perkara. Sehingga apa? Fa yakunu amama syai' ya wara'a li ghairi. Paham? Paham yang diinginkan Ibnul Qayyim ini. Ketika seorang mengatakan amama syai, tayyib, tayyib, zaidun amama zaid, amama amrin, zaid amama amrin, berarti zaid itu di depan amr. Ya berarti ya khanifillah, zaid itu ya di depan amr. Cuman ketika dinisbahkan kepada yang lain, kepada Muhammad, ternyata dia di belakang Muhammad. Paham? Karena antri, zaid antri. Itu maksud Ibnu Qayyim. Wa wara'a syai' amaman li ghairi. Naam, ketika apa? Dinisbahkan kepada dua perkara. Fa hadzal ladzi yuqalu fiha, maka inilah yang bisa dipahami padanya. Wa amma an yakuna wara'a Zaidin bi makna amamahu fakalla. Adapun apabila yang dimaksudkan adalah bahwasanya wara'a Zaid, seorang mengatakan wara'a Zaid, kemudian dimaksudkan di depannya Zaid, maka ini tidak bisa sama sekali, kata beliau. Tidak bisa sama sekali. Wa amma mastadalu, wa amma mastadalu bihi fala hujjata fi. Adapun yang mereka jadikan sebagai dalil, maka tidak ada hujjah padanya. Fa amma qawluhu ta'ala min waraihi jahannam, fal ma'na annahu mulakin jahannama ba'da mauti. Fahiya min ba'dihi ay ba'da mufaraqatihi dunya, fahiya lamma kanat ba'da hayatihi kanat wara'ah. Li'anna wara'ah kaba'du atau kaba'da. Fakamala yakunu ba'da qablu, fakamala yakunu ba'da qabla, fala yakunu wara'ah amama. Tayyib. Wa anta law qulta jahannamu ba'da mautil kafir, lam yakun fiha makna qabla. Tayyib diwajhin. Ini beliau ingin bawakan bahwasanya tidak bisa dalam bahasa Arab seperti ini. Waro'a kalau diinginkan amama. Nah, beliau carikan jalan keluar yang lain. Tayyib. Adapun ayat mi waro'ihi jahannam, berarti beliau ba'da apa? Beliau bawa kepada makna waro'a itu bermakna ba'da, yaitu mim ba'dihi jahannam, yaitu setelah itu ya jahannam. Tayyib, setelah kehidupan dunia mereka berada di neraka jahannam. Tayyib. Maka sebagaimana tidak bisa ba'da itu bermakna qabla, demikian pula waro'a tidak bisa bermakna amama. Dan engkau apabila engkau mengatakan jahannamu ba'da mautil kafir, jahannam itu setelah apa? Kematian orang kafir. Lam yakun fiha makna qabla. Naam. Biwajhin. Yaitu tidak ada makna qabla dari semua sisinya. Tidak ada sama sekali. Tayyib. Fawara'aha huna zamanun la makan. Fata'ammalhu rahimakallah. Subhanallah. Maka wara'a di sini itu adalah bermakna zaman, bukan tempat. Tayyib. Bermakna zaman, bukan tempat. Jadi tidak bisa menurut Ibnu Qayyim diartikan apa? Min wara'i min amami jahannam. Tapi yang diinginkan adalah makna apa? Makna zaman, yaitu mim ba'dihi jahannam wa yusqa min ma'in shadid. Tayyib. Fa hiya khalfa zamani hayatihi wa ba'dah. Naam. Wara'a khalfa, ya kan sama. Wara'a khalfa itu maksudnya bahwasanya itu adalah zaman di belakang kehidupan dia dan setelahnya. Maksudnya. Wahia amamu, wahia amamahu wa mustaqbalatuhu. Dan dia itu masa depan dia, di depan dia dan masa depan dia. Cuman beliau ingin menegaskan bahwasanya wara'a tidak bisa dimaknakan amama secara lugah. Tayyib. Untuk dikatakan diganti bahwasanya waro'a di sini amama. Fala makana makna al-amam laziman laha dhanna man dhanna annaha mushtarikah wala ishtiraka fiha wa kadzalika qawluhu wa min wara'ihi adzabun ghalid. Jadi apa? Tatkala dari sisi zaman memang dari sisi zaman bahwasanya jahannam itu apa? Zamannya ya di belakang kehidupan apa? Dunia. Maksudnya apa? Setelah kehidupan dunia maksud. Nah, ketika dihadapkan kepada mereka itu adalah masa depan mereka, yaitu masa depan orang-orang kafir di neraka jahanam. Paham? Nah, tatkala ada kelaziman, nah bahwasanya itu bermakna amam, akhirnya orang menyangka bahwasanya antara waro'ah dan amamah itu musyarikah, yaitu waro'ah bisa apa? Bermakna amamah juga, termasuk dalam al-amdal. Wala ishtiraka fiha, padahal tidak ada. Nah, ishtirak makna padanya. Demikian pula pembahasan yang sama dalam ayat wa min waraihi adzabun ghalid. Tapi ini terlalu mendalam ya Fanifina. Naam. Tapi terlalu mendalam. Tapi subhanallah kita ambil faedah. Masyaallah. Rahimahullahu taala. Sekarang tentang ayat surat Al-Kahfi. Wa amma qawluhu wa kana wara'ahum malikun. Tayyib. Fa in sahat qira'atu wa kana amamahum malikun fa am falaha ma'na la yunaqidul qira'atal 'amah wa huwa anna al malik kana khalfa dhuhurihim wa kana marji'uhum ilayh fa huwa wara'ahum fi dhahabihim wa amamahum fi marja'ihim. Falqira'atan bil i'tibarain wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Tapi bila tetap tidak mau ikhwan fillah. Wara'a ya wara'a, jangan dibawa ke amamah. Naam. Beliau katakan wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Ini beliau katakan apa? Apabila. Nah, maknanya sahih. Itu wa kana amamahum, seandainya memang itu di depan mereka itu ada malik, maka di sana juga ada makna yang tidak bertentangan dengan qiraah na'am yang umum, qiraah yang masyhur, yaitu qiraah yang masyhur yaitu wa kana wara'ahum. Maksudnya bagaimana bahwasanya dua qiraah ini tidak bertentangan dari sisi makna, yaitu wa huwa annal malika kana khalfa dhuhurihim, yaitu bahwasanya malik tadi, penguasa yang zalim itu ada di belakang mereka, sudah mereka tinggalkan. Dan nanti apa kembalinya kepada malik itu, ke tempat dia itu. Sehingga nah wara'ahum fi dhahabihim, mereka malik itu apa di belakang tatkala mereka apa berangkat. Tatkala mereka pergi di belakang ini. Nah, tapi nanti baliknya ke dia lagi. Gitu. Cuman ada sedikit takaluf. Ada sedikit takaluf. Kemudian amamahum fi marja'ihim, tatkala kembali ya di amam, berarti karena kembali ya berarti di depan mereka, di depan itu ada malik. Sehingga dua qiraah ini dilihat dari dua sisi yang berbeda. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kuah dalam artian kuah dalam menyampaikan ini manifilah. Beliau jarang enggak ada ragu dalam ini. Menyalahkan ya salahkan, betul. Cuman nah wallahu ta'ala alam dalam masalah ini ya lebih mudah untuk apa yang dibawakan di atas. Cuman disebutkan oleh Syekh Bubilal hafizahullah ta'ala min babil faedah, bahwasanya berarti perkaranya na'am bukan perkara yang mujma' alaih di kalangan ulama ahli lughah. Karena Ibnul Qayyim juga mu'tabar dari sisi lughah. Nah, dan memang kalau membaca na'am kalam beliau biasanya kita terseret dalam pembahasan fikih, pembahasan akidah atau yang lainnya, kita membaca kalam beliau, kita ngikut biasanya. Makanya Ibnul Syahmugil rahimahullahu taala menasihatkan untuk seorang punya kuah dari sisi tarjih untuk apa? I'tinaf terhadap apa kitab-kitab empat imam ini. Di antaranya Ibnul Qayyim. Ya. Ibnul Qayyim, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian siapa? Al-Muhalla Abu Ibn Hazm dan Asy-Syaukani. Cuman untuk Ibn Hazm, nah para ulama memberikan nasihat jangan terjun dulu untuk membaca nah kitab beliau Muhalla sebelum memiliki dasar. Karena Abu Ibn Hazm memiliki lisan yang hiddah, yaitu lisan yang tajam dalam mengkritik. Jadi sudah dihabis-habiskan sudah yang dikritiki, walaupun itu jumhur. Nah, khawatir kalau seorang belum memiliki dasar yang kuat ya akhirnya apa ada sifat kiber padanya, kemudian juga apa Nah, karena bagusnya beliau dalam membawa ikhwanul fillah, dalam menyampaikan hujah kuat, ya bisa salah paham tadinya. Tapi diambil faedah untuk mutalaah, karena memang kitab-kitab mereka masya Allah, Allah beri kekokohan sehingga seseorang ketika mentarjih tidak ada keraguan. Nah, karena mereka empat ini, kenapa bisa kokoh seperti itu ikhwanul fillah? Karena mereka bangun di atas usul yang kokoh. Nah, makanya kalau kita perhatikan qawaid, pelajaran qawaid, pembahasan usuliyah, biasanya para mutaakhirin ketika membahas suatu masalah tidak keluar dari mereka. Mereka betul-betul terapkan kaidah. Ketika ingin menyatakan hukumnya mustahab, memang harus ada sharif. Harusnya ada sharifnya apa? Kalau mendapati sharif, kenapa kita katakan mustahab walaupun jumhur mengatakan mustahab dan ada sharifnya? Harus ke hukum asal wajib, misalnya kalau itu perintah. Kalau itu larangan, kalau tidak didapati sharif yang memalingkan dari hukum asal wajib. Kok jumhur mengatakan cuma sekedar makruh, nah, ini tidak terima kalau sampai ada sharif. Ini bagusnya. Nah, nasallallahu taufiq lima yuhibbu wa yardha wa alhamdulillah. Berarti dengan ini kita selesai dari mabni ala adham. Subhanakallah.